الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى اله وعلى اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الله، أعزني وأعزكم الله، رحمني ورحمكم الله، بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan curahan karunia dan nikmatnya. Ketika kita dipertemukan dan berkumpulkan dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, menjalankan perintahnya, yang menuntut ilmu agama, ini adalah nikmat yang besar yang mesti kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya: la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, sungguh aku akan memberikan tambahnya. Ketika kesempatan kita untuk belajar kita syukuri, kita berharap akan adanya tambahan nikmat berupa kemampuan untuk memahami apa yang kita belajar. Dan kita ketika mensyukuri apa yang kita pahami dari ilmu yang kita belajar, maka kita berharap tambahan kenikmatan yang berupa kemampuan untuk mengamalkan. Dan ketika kita mensyukurinya pula, kita berharap untuk Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mendakwahkan, sehingga benar-benar menjadi nikmat yang sempurna ketika ilmu yang kita cari memberikan faedah berupa pemahaman, pengamalan, dan dakwah kepada yang lainnya. Pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama membaca sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang hadis ini berbicara tentang as-sab'ul mudhiqat, tujuh perkara yang membinasakan. Ini tujuh perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang berupa dosa yang kalau seseorang mengerjakannya, maka dia akan binasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, memerintahkan kepada kita, istanbu as-sab'ah al-muqah, yang dijauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Dan kita mempelajari perkara-perkara yang berupa dosa dan akibatnya dalam membinasakan seorang dunianya dan akhiratnya, bukan untuk memeraksakannya. Sebagaimana ucapan seorang syair Arab yang mengatakan, "Arabtu syar laisa." Aku berusaha mengenal kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut. Walaki litaqi, akan tetapi untuk menjaga diri jangan sampai mengerjakan kejelekan lagi. Wa lan yahri syar yaqi, barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, dia bisa akan terjelujur kepada kita. Maka kita mempelajari apa itu tujuh perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam melarang kita untuk mengerjakannya, bahkan menyatakan istanbu. Kata-kata istanbu tidak sekedar lafaz anu maknanya, tidak sekedar jangan kalian kerjakan, tapi maknanya adalah jauhilah, menjauh sejauh-jauhnya dari perkara ini. Yang menjadi perkara ini di suatu sisi dan juga di sisi yang lainnya yang sangat jauh darinya. Ini makna istanbu, tidak sekedar meninggalkan, tidak sekedar tidak mengerjakan, tapi meninggalkan sejauh-jauhnya. Dengan ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyampaikan suatu perkara yang dilarang, yang wajib dijauhi sejauh-jauhnya oleh umatnya, dan sahabat ridwanullah alaihi wa sallam terputus ketika itu dalam bentuk mujmal, dalam bentuk global. Tidak diperinci tujuh perkara itu apa saja, tapi dengan global itu. Yang seperti ini ada faedah supaya orang yang mendengar lebih perhatian, lebih penasaran terhadap apa tujuh perkara yang binasakan pelakunya. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang beliau adalah uswah kita, teladan kita, yang kita menapati asar yang ditinggalkan beliau ridwanullah alaihim jami'an, adalah orang-orang yang syarif, orang-orang yang sangat mempunyai semangat untuk mengetahui ilmu agama. Terlebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhiratnya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara yang bila dikerjakan oleh seseorang akan menghinakan pelakunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memperinci tujuh perkara ini satu persatu. Beliau menyatakan syirku billah, yang syirik kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah wasihr, sihir. Yang ketiga adalah waqtul nafsi allati haramallahu illa bilhaq, jiwa yang membunuh jiwa, yang jiwa tersebut Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hukum yang adil, yang memang orang ini terkena hukum untuk dihisab dengan mati. Kemudian selanjutnya waqtul riba, dan makan riba, harta riba. Wa'aklu ma'il yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Wa tawali yawman zahra, dan lari melarikan diri di hari pertempuran yang dahsyat, lari dan medan tempur. Yang terakhir yang ketujuh, waqaful muhsanatil mu'minat al-ghafinah, menuntut wanita baik-baik yang jaga kehormatannya dengan tujuan yang kecil. Itu sebagai wanita pelacur, pezina. Padahal wanita ini adalah wanita yang mukmin yang menjaga kehormatannya, dan tidak terbukti sedikit pun kalau wanita ini adalah wanita yang berbuat jahat. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca satu persatu tentang perkara ini, apa syirik kepada Allah itu, apa definisi syirik itu, dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan perkara-perkara ini, sehingga kita lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan syirik itu. Rasulullah SAW menempatkan syirik di posisi yang pertama dari tujuh perkara yang dilarang seorang itu untuk melakukannya, dikarenakan akan membinasakannya. Karena sungguhnya syirik itu adalah sebesar-besar perkara yang membinasakan manusia, dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab dunia Al-Qawl Mujiz ala kitab Sahih, beliau mengatakan fa'inna abdan, yakni sesungguhnya yang paling besar, fa'inna abdan al-dunud, sungguhnya dosa yang paling besar itu antaja alillahi nidjan wahuwa Allah, engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingan yang disetarakan kepada Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam asma wa sifatnya, dan di dalam rububiyahnya. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ini dosa yang paling besar, sehingga kesulitan yang dilakukan manusia itu terjadi di tiga macam tadi. Kesirikan yang terjadi di uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau di rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan kesirikan yang terjadi di dalam asma wa sifat. Maka kesirikan yang terjadi di dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ujungnya adalah peribadatan kepada makhluk. Bisa dicontohkan, yakni orang yang punya keyakinan selain Allah itu ada yang menciptakan makhluk, selain Allah ada yang bisa memberikan pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mampu makhluk itu memberikan pertolongan kepadanya, dan keyakinan-keyakinan bahwasanya yang selain Allah itu ada yang mampu memberikan rezeki, melepaskan dari perkara-perkara yang sulit dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan di dalam uluhiyah rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ada dari selain Allah yang memberikan rezeki, memberikan keselamatan, memberikan manfaat, mencegah dari mudharat, dan lain sebagainya. Ini termasuk syirik. Dan kemudian yang terjadi di dalam uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menyembah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sekedar seseorang itu berkeyakinan bahwasannya ada dari selain Allah yang merupakan sesembahan yang boleh disembah, walaupun dia sendiri tidak ikut menyembah, tapi berkeyakinan. Main sebagainya, ini juga syirik dalam uluhiyahnya Allah. Kemudian kesyirikan yang terjadi di dalam asma wa sifat ketika seorang ini melakukan penyimpangan, menyamakan istiwanya Allah, keberadaan Allah di atas arsy-Nya, itu seperti tersemayamnya atau duduknya seorang raja di kursi kerajaan, atau menyamakan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam dengan turunnya seorang dari rumah tingkatnya. Yang seperti ini merupakan kesyirikan di dalam asma wa sifat, dan itu merupakan al-mubiqah, yakni pembinasa bagi orang yang melakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkendak untuk memberikan ampunan bagi para pelaku dosa yang dibawa syirik, selain syirik, bagi mereka, bagi dia yang Allah kehendaki, bagi mereka yang Allah kehendaki untuk yang artinya seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik, baik itu syirik rububiyah maupun uluhiyah maupun syirik di dalam asma wa sifat, maka kalau dia belum sempat tobat dari kesyirikannya ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan, dan dia akan diazab di akhirat kekal abadi. Akan tetapi kalau seseorang melakukan dosa-dosa pula yang syirik dalam keadaan dia belum sempat bertobat, kemudian ajal datang menjemput, maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini berhak mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah menghendaki untuk ini. Akan tetapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain untuk mengadabnya, dia diadab sebatas kesalahan dan dosa untuk kemudian dibersihkan. Dan ketika dia adalah seorang wahid yang tidak menyekutukan Allah, dia pun adalah ahli jannah. Bahkan syirik ini adalah amalan yang menjadikan pelakunya haram untuk surga itu memasukkan orang tersebut ke dalamnya. Sungguh-sungguh binasa. Di dunianya dia menjadi hina karena keyakinannya kepada selain Allah, sehingga dia kal'an'an berhut obor sabila. Karena kesyirikan itu, dia itu persis binatang ternak, bahkan lebih bodoh daripada binatang ternak. Kalau di Jawa Tengah, di kota Solo tepatnya, bukti ini nyata. Kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan, lebih bodoh daripada binatang ternak. Sebagian mereka yang meyakini sosok kiai berwujud kerbau yang dikenal dengan Kiai Slamet yang ada di Keraton Solo, yang setiap bulan Muharram, tepatnya tanggal 10-nya, diarak keliling kota Solo dan diyakini bahwasannya membawa barokah dan kelancaran rezeki, sehingga seluruh penjual sayuran menjajakan sayuran di pinggir-pinggir jalan, dan sebagian lainnya wa iyyaka na'budu wa inna ilaihi raji'un, menunggu keluarnya pletongnya. Mundur mandir dan diharapkan barokah. Dan disebutnya terbeli kiai, bahasa sekarangnya Ustaz Selamat. Sedangkan mereka santri-santrinya yang mengirim dan lain sebagainya. Kalau ingin melihat yang seperti ini, datang bulan Muharram, tepatnya di alun-alun Kidul dari keraton Suruh, disanalah para kiai Selamat dan keturunannya berjemur diri. Maka kalau seseorang itu sudah terjatuh kepada kesyirikan, itu hancur dunianya. Harusnya dia adalah manusia yang menjadi terjatuh. Bahkan yang mengerjakan terjatuh untuk mendapat sawahnya atau mereka melakukan bagiannya menjadi abdi setianya si kerbau, ngebosi, mandikan, dan salam di belakangnya, tidak boleh di depannya. Layaknya adalah memberikan jalan ke depan bagi orang-orang yang berilmu, sedangkan santrinya di belakang. Seperti itu keadaannya, maka benar-benar membinasakan. Sedangkan Allah menyatakan innahu man yusrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh Allah mengharamkan surga untuk memasukkan dia ke dalamnya. Faqad haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Yang namanya haram ini sama sekali tidak masuk dan tidak berharap masuk, tidak boleh masuk. Wa ma'lahu nar, dan tempat tinggalnya memang neraka. Wa ma'lahu minamun ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, karena syirik itu adalah dzulmun adzim. Sebagaimana ketika Luqman al-Hakim menasihati putranya, la tusyrik billah inna syirka lazulmun adzim. Sehingga tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, kezaliman yang besar ini, dari padanya penolong-penolong yang akan mengangkat dia dari neraka. Tidak anaknya yang saleh, tidak kerabatnya yang saleh. Kalau orang itu sudah berbuat syirik, mati dalam keadaan syirik, wa iyadu billahi indah, tidak ada penolong di neraka untuk bisa mengurangi azabnya ataupun mengeluarkan dia tidak dari neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diletakkan di dalam posisi yang pertama, karena sudah besar dosanya, sudah begitu dahsyat ancamannya, tapi banyak penggemarnya. Syirik ini terbukti banyak penggemarnya. Ada masalah kesyirikan, masalah lemihnya. Judulnya apa? Posnya. Posnya mu. Naumu. Jeruwu. Isinya apa? Di situ iklannya, iklan apa? Pusaka-pusaka. Isinya tempat keramat, kemudian bangkit lagi dari kubur dan sebagainya. Tapi ini termasuk yang tetap bertahan dan lari. Kemudian keyakinan-keyakinan unik yang dipercaya terbukti, buku-buku kecil yang terjual di pasar masalah yang sekitar itu. Primbon, termokandul, ya. Kenal sih. Tapi kalau ya, Pratama mana? Kemudian, apa, Ronggo Warsito, Kamus, sampai sebagainya. Ini ternyata laris dan banyak pengenal, sehingga memang pantas kalau ini merupakan dosa yang terbesar dan diperingatkan di tempat yang pertama karena banyak manusia yang tergelincir kepadanya. Belum lagi syirik yang jenis syirik dalam asma wa sifat yang lebih rinci mestinya kita untuk mempelajarinya dan terus mempelajarinya agar supaya selamat dari kesyirikan, kesyirikan apapun macamnya. Kemudian perkara yang menyatakan dari kita kalau itu, kalau seseorang itu mengerjakannya adalah sihir. Apa itu sihir? Secara bahasa sihir itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'an dalam kitab Riyal Jadi di syarah kitab Ibrahim. Sihir itu ma'ufiya wa lu'ifa sadaku. Sihir itu sesuatu terbaca yang tersembunyi dan samar pengetahuan. Tahu-tahu di dalam topi ada pintunya. Sebab adanya pintu itu dari mana? Samar. Enggak ada yang naruh. Tiba-tiba ada kelinci, merpati, habis merpati kelinci lagi. Terus seperti itu. Dari mana masukannya? Kita enggak tahu. Termasuk atau melihat apa? Kertas. Tiba-tiba dilihat terbakar. Sebab kertas terbakar saja. Enggak diketahui. Enggak ada minyak, enggak ada korek. Cuma mata melotot terbakar. Dari sisi bahasa yang seperti ini masuk pada kategori siapapun pelakunya adalah binasa dunia dan akhirat. Kemudian Nadrawi Al-Asbahani rahimahullah ta'ala memberikan definisi secara istilahi al-sihru yudraku ala ma'ani. Sihir itu mempunyai beberapa makna. Dimaknakan ke beberapa makna. Salah satunya makna yang telah kita baca tadi. Maluki wa wadak. Apa yang samar dan sangat tersembunyi. Ya, ini kejadian-kejadian yang terjadi dengan ilmu sihir tadi. Yang kedua namanya wa'udhi khada. Apa yang terjadi dengan tipu daya. Entah itu kecepatan tangan, keterampilan tangan yang jelas menipu. Dengan keterampilan tangan tiba-tiba muncul di tangannya sapu tangan di apa pegang-pegang begitu di uang kertas 10 ribuan. Padahal itu tidak menggunakan bantuan hitam, tapi keterampilan tangan ini masuk kategori itu karena terjadi dengan khadar. Pada tipu daya, suatu yang ini. Ini bukan sihir mas. Ini tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan magic. Ini sekedar keterampilan tangan dan kecepatan tangan. Ini bukan sihir mas. Sihir. Apa yang terjadi dengan tipu daya seperti itu? Sihir. Apa benar tahyilah? Menguasai alam bawah manusia, melabui pandangan manusia, sehingga tetap dilihatnya seperti uang, kain dilihatnya seperti kelinci, yang sesungguhnya lah hakikat Allah, tidak ada yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, syair itu adalah mayuh salubi mu'awwanatu syayati. Perkara-perkara yang terjadi dengan menggunakan bantuan perelaan setan-setan di kalangan jin yang bisa dikuasai oleh seseorang fitarhi minataqarrub ilaihi dengan menjalankan bahasa jawanya lelaku puasa mutih 7 hari 7 malam tidak makan selain nasi putih tanpa garam dan tanpa santan. Nasi putih tapi bersantan sama. Tidak minum manis selama 7 hari 7 malam. Supaya apa? Supaya dapat perewangan. Atau bahasa di sekitar kita khodam. Jin-jin yang tugasnya sebagai khodam. Kemudian dimintai pertolongan ini dan itu yang seperti ini termasuk sihir. Ini dari sisi. Dan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ini adalah sihir dengan alif lam istikharah sehingga mencakup semua sihir. Baik sihir yang dengan bantuan setan atau dengan keterampilan tangan non-medis kata mereka atau dengan mengalami yang menguasai alam bawah sadarnya manusia atau dengan sebab-sebab yang menipu seseorang semuanya adalah masuk kategori sihir yang membinasakan para pelakunya. Maka dari itu kita prihatin para penyebar propaganda untuk memasyarakatkan sihir dan mensihir masyarakat adalah mencoba menggiring manusia untuk menyatakan bahwasannya sulap dengan tipu daya, sulap dengan rekayasa adalah di luar sihir. Karena orang itu sekarang makin pintar. Apa yang menggunakan bantuan setan itu sihir, ilmu hitam. Tapi kalau itu sekedar keterampilan tangan, ini bukan sihir. Ini murni bukan medis. Dan ini yang lagi ngetren. Sehingga anaknya kaum muslimin sebagiannya wa iyyadzillah minar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sekolah kan les sulap. Supaya gede dari badut sulap. Dia pulang sekolah, istirahat, tidur, diantar. Siapa? Dijengkot sulap Indonesia. Korbuser. Yang lagi temennya atau saudara sepupunya. Sulit namanya. Pokoknya yang kuat di tenar sekarang. Dikesankan masyarakat itu bukan sihir. Sihir itu yang pakai bantuan setan. Al-Imam Rahib Al-Asbahani telah menjelaskan. Baik yang dengan bantuan setan. Atau tipu daya. Atau menguasai alam bawah sadar manusia. Dengan beberapa pertanyaan dan gerakan-gerakan. Sehingga manusia lumpuh. Semuanya itu sihir. Yang manusia mengantuk semuanya sihir dan perkara ini dilarang karena sihir itu barakallahu fikum merusak masyarakat menjadikan masyarakat itu mempunyai keyakinan-keyakinan yang bisa membawa kesyirikan. Orang ini punya kesaktian, orang ini punya karomah, orang ini punya mukjizat, orang ini bisa demikian dan demikian, bisa memberikan ini dan itu, bisa memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Yang kedua rasanya amalan sehatnya adalah ya'budu amwalan nas bi ghairil haq, mengambil hartanya manusia dengan cara yang tidak benar, yakni menipu. manusia dikumpulkan untuk bayar, untuk melihat tipuan. Yang ketiga, sihir itu sendiri adalah al-kadzab, dusta, kedustaan yang tertua di dalam agama Islam. Maka dari itu barakallahu fikum, setelah syirik, Rasulullah SAW memperingatkan di tempat yang kedua sebagai amalan yang membinasakan manusia adalah sihir, karena ini adalah wasilah atau dari'ah, sarana yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Sehingga kaitannya erat. Seorang yang mulai tertipu dengan sihir dan macam-macamnya akan mempunyai keyakinan-keyakinan yang mengantarkan dirinya kepada kesyirikan. Ini adalah yang kedua. Isanya jam berapa? Mukhtalaf ternyata. Jam berapa? Sudah nampak? Oh, 5 menit lagi. Barakallah. Ini ada di sini sampai jam sekian. Baik. Kita lanjutkan barakallah itu. Setelah sihir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan wa qatl nafs allati haramallahu illa bil haqq. Yani membunuh jiwa, qatl nafs itu maknanya adalah ishaq ruh, mencabut nyawa, menghilangkan nyawa. Wal muradi nafs di sini adalah al badanu allazi fihi ruh, badan yang di dalamnya masih ada rohnya. Inilah nafs. Kalau dihilangkan rohnya namanya qatl. Dan yang dimaksud qatl nafs di sini nafsul adami, nyawanya manusia. Jadi jangan dipahami bahwasanya qatl nafs membunuh jiwa atau nyawa. Jadi tidak boleh bunuh bebek, ayam, sapi dan lain sebagainya. Yakni membunuh bani Adam, anak turunnya Adam manusia. Di sini yang dilarang dibunuh adalah nyawa-nyawanya orang-orang yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yakni orang-orang yang Allah atau manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yakni ada empat manusia yang haram untuk dibunuh, itu ada empat macam. Yang pertama al-mu'min, orang yang beriman. Yang kedua ad-dhimmi, kafir dhimmi. Yang ketiga al-mu'ahad, kafir mu'ahad. Yang keempat wal-musta'man, kafir al-musta'man. Kan kita bahas satu persatu apa itu kafir dhimmi, apa itu kafir mu'ahad, apa itu kafir musta'man. Adapun al-mukmin kita sudah tahu insyaallah. Orang yang mukmin beriman berislam tidak boleh itu. Adapun dari kalangan orang kafir yang haram untuk kita membunuhnya tanpa alasan yang benar, tanpa pembolehan dari syariah, yang pertama adalah kafir dini. Bahasanya dini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala kitab beliau al-qawl mufis. ana dhimmi walladhi bainana wa bainahu dhimma ay ahdud ala ayyu qima fi biladi, yakni orang kafir yang antara kita dan dia ada perjanjian damai untuk dia bisa tinggal di negeri kita. Jangan tunduk, tidak boleh menciarkan agamanya, kemudian bayar jizya. Ini zin, orang kafir yang antara kita dan dia itu punya perjanjian damai dalam keadaan dia tinggal di negeri kita. Adapun kafir mu'ahad yakni seorang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kita tapi dia tinggalnya di negeri dia sendiri, misalnya seorang mukmin negara muslim bersebelahan dengan negara kafir, kemudian muslim dan kafir yang tinggal di negara masing-masing ini mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi. Orang-orang kafir di negeri yang mengadakan perjanjian damai dengan negeri muslim tadi, itulah yang dikatakan kafir. Bisa dipahami ya? Jadi sama-sama dengan dini, sama-sama mempunyai perjanjian untuk damai. Tapi yang dini tinggal di negerinya muslim, sedang ini tinggal di negerinya sendiri, yang bertetangga atau berdekatan dengan negeri muslim, untuk tidak saling mengganggu. Adapun untuk kafir musta'man, insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah baca isya beserta mubiqat yang lainnya yang masih tersisa, yang baru kita bahas masuk kepada poin yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.